Alhamdulillah Rabbil Alamin, Assalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin habibi Rabbil Alamin wa imamir rusuli Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim hakim. Rabbi syrah li sadri wa yisir li amri haludata milisan yahugahu gawli. Amma ba'du, ya sama-sama kita muliakan dan kita doakan Al-Walidah Syarifah Al-Hubabah Khadijah binti Habib Muhammad Al-Hinduan hafizahallahu wa ta'ala bituli hayatiha wa jami'i syara'if, semua syarifah, semua ustazah dan semua tamu serta santriwati yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah kita pada malam ini berkumpul bersama-sama, bercapek-capek bersama-sama, berlama-lama bersama-sama. Tapi sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, sa'yun ma'jur, hijaratun lan tabur. Jadi ini adalah sebuah usaha yang tidak akan sia-sia, tapi pasti akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Ini adalah sebuah usaha yang berupa sebuah perdagangan yang pasti akan laku dan tidak akan rugi. Maka ini adalah kesempatan buat kita semuanya untuk kita niatkan hajat-hajat kita di tempat ini. Dan insya Allah, kalaupun seumpama Abuya bukan seorang wali misalnya, apalagi sudah jelas dia seorang wali, maka cukup kita datang berkumpul bersama di sini untuk mendoakan salah satu cucu Nabi, maka yang pasti akan membalas kita adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak, Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, man sana'a ma'rufan li bani Abdul Muttalib wa lam yukafi'hu fa ana ukafi'hu yaumal qiyamah. Yang artinya, barang siapa yang berbuat kebaikan untuk salah satu daripada bani Abdul Muttalib lalu tidak dibalasnya, jangan khawatir, aku akan membalasnya nanti di hari kiamat. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, ana khairu mukafi'. Di dalam riwayat lain sebutkan, ana khairu mujazin, fa in ahsana ahadukum falam yujazihi fa ana ujazi. Yang artinya, aku ini adalah orang yang paling pandai membalas jasa. Jika seandainya ada di antara kalian yang berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain itu yang seharusnya membalas jasanya, dia tidak membalasnya, jangan khawatir, aku yang akan membalasnya untuk kalian semuanya. Lebih baik Nabi Muhammad yang membalasnya. Karena kalau sudah Nabi Muhammad dibalasnya, maka insya Allah keinginan kita baik di dunia maupun di akhirat semuanya akan terlaksana. Dan yang paling utamanya adalah insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibukul-bukulkan bersama Nabi Muhammad SAW, fit dunia qablal akhirah, fil mahsyar qablal sirat, fil haud qablal jannah, wa fil jannah ma'ahu wa ma'a alihi tayyibin wa sahbihil muhtadin, amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz tahu kalian ngantuk, Ustaz juga ngantuk. Ustaz kira ngisinya itu habis maghrib, jadi saya tunggu dari habis maghrib. Mama ini dari mulai rapi sampai gak rapi lagi gitu. Jadi mata dari mulai seger sampai ngantuknya bukan main. Tapi gimana lagi? Yang nyuruh adalah Al-Walidah. Yang tidak bisa ditolak permintaannya. Padahal Ustaz sudah tawarkan. Maksudnya Ustaz besok jam 5 harus pergi dari rumah. Naik Garuda. Bukan Garuda burung. Garuda pesawat. Nah, jadi untuk menghadiri haul Abuya yang di Banjar, lalu langsung ke Jakarta, yang di Jakarta juga. Jadi alhamdulillah pada hari ini dilaksanakan haul di Pontianak, kemudian di Palembang, kemudian di Bali, kemudian di Sulsel, sedangkan besok di Banjar. Semua, jadi semua alumni dan juga para muhibbin, para wali santri berkumpul di sana. Begitu pula nanti pada malam minggu, tablik akbar dan juga haul Abuya itu dilaksanakan di Gedung Geraha di Bogor. Dan nanti hari Senin Malam Selasa akan dilaksanakan hallnya Buya juga di Nganjuk yang akan dihadiri sekitar 15.000 orang. Nah, jadi semuanya itu ikut bersama-sama merayakan. Merayakan bukan merasa senang, tidak. Tapi merayakan artinya mayoran. Mayoran apa? Mayoran kebaikan. Karena mereka itu, para ulama itu adalah suatu golongan yang sampai sekarang bisa kita melihat mereka tetap ada sampai hari kiamat nanti. Mereka itu adalah penyambung lidahnya Nabi Muhammad SAW. Yang amal-amal mereka itu sama sekali tidak bisa dijangkau dan tidak bisa ditandingi oleh siapapun juga. Kapanpun juga, dalam situasi apapun juga. Oleh karena beruntung bagi mereka yang ada hubungan dengan orang alim. Nah, jadi seperti sekarang ini, Abuya, Habib Hasan Baharun, itu adalah seorang wali Allah, seorang alim yang jelas-jelas diakui oleh para aulia, bukan hanya satu wali, tapi beberapa wali, dan diantaranya adalah Ainu Tarim. Siapa Ainu Tarim? Al-Habib Hasan Asyatiri Rahimahullah Rahmatul Abrar. Di mana beliau itu mengakui dan mengatakan bahwasannya Habib Hasan, dia itu salah satu daripada wali abdal yang 40 itu. Jadi yang sampai ke wali abdal itu adalah Imam Syafi'i Rahimahullah. Rabi'ah Al-Adawiyah, perempuan Rabi'ah Adawiyah, nah itu sudah sampai ke maqam abdal. Nah, alhamdulillah kita punya Abuya, dan Abuya ini termasuk yang maqam abdal, alhamdulillah. Nah, jadi dikatakan Allah Haddad bahwasanya i'tina, perhatian guru-guru kepada murid-muridnya setelah meninggalnya itu lebih besar perhatiannya ketimbang ketika masih hidup. Jadi perhatiannya mereka itu ketika sudah meninggal lebih besar ketimbang ketika masih hidup. Nah, buktinya kepada Ustaz sendiri terbukti. Kemarin malam Ustaz mimpi Abuya, Habib Hasan. Ustaz memang lagi nulis. Nulis capek, tidur. Tahu-tahu Abuya datang sama Ustaz Khadijah di situ. Akhirnya bilang sama Ustaz, ini kitabnya Segaf yang ke-12 ya. Katanya. Nah, akhirnya Ustaz bilang, iya Abi, doakan, oh itu bagus, itu sangat dibutuhkan sama masyarakat. Nah, kok bisa nyambung? Kok tahu yang ke-12 gitu loh? Nah, ini kan salah satu contoh bahwasanya Abuya itu masih bersama kita. Bahkan Abuya itu masih teringat dan teriang-iang beliau itu berkata kepada kita semuanya, nanti ana ini gak mati. Walaupun jadi cuma berpindah saja dari jasad, alam jasad ke alam ruh katanya. Nanti hatta bisyara-bisyaranya guru-guru pun aneh nyampaikan semuanya ke mereka-mereka semuanya. Alhamdulillah, jadi guru-guru yang dalam ini setiap ada hajat, setiap ada keperluan, setiap ada sesuatu yang mendesak, insya Allah digampangkan semuanya. Karena apa? Hubungan kita dengan Abuya, hubungan kita dengan para aulia, dengan para ulama, terus tidak akan terputus. Sekali kita jadi murid, selamanya kita jadi murid. Jadi semua yang ada sekarang ini walaupun tidak pernah bertemu dengan Abuya, Habib Hasan, tapi kalian itu adalah murid daripada anak-anaknya Abuya. Murid daripada murid-muridnya Abuya. Sehingga apa? Kalian juga termasuk muridnya Abuya. Jadi dimanapun kalian berada, insya Allah akan dinaungi dengan nadornya, inayahnya. Walaupun nador dan inayah dimiliki oleh para aulia, semuanya itu berasal dan bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu para santriwati yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hendaknya kita semuanya mengambil sebuah kesimpulan, sebuah pelajaran. Kita tidak usah berandai-andai, kita tidak usah berlama-lama, karena mata juga tambah ngantuk. Nah, akan tetapi kita katakan, ambil suatu pelajaran daripada apa yang terjadi malam ini. Kenapa Abuya itu dihauli? Kenapa bukan hanya di tempat ini saja yang menghauli, tapi di tempat-tempat yang lainnya, bahkan di Mekah, di Madinah, di Hadramaut, murid-muridnya semua bikin haul. Kenapa demikian? Nah, ini adalah suatu pertanyaan yang harusnya dipertanyakan kepada kita untuk kita jadikan pelajaran, untuk kita jadikan sebuah peringatan, untuk kita jadikan sebuah kenangan. Kenapa? Ternyata yang dihauli itu cuma sedikit. Yang dihauli di dunia sedikit. Fakih Mukhtar dihauli, Al-Habib Haddad dihauli, Sayyidatuna Khadijah, istrinya Nabi SAW, juga dihauli. Kemudian Sayyidah Fatimah Zahra dihauli. Sayyidina Habib Ali Habsyi dihauli. Habib Soleh Tanggul dihauli. Habib Bakar Muhammad Sejab dihauli. Yang enggak dihauli itu ratusan juta. Yang dihauli cuma sedikit. Nah, kok bisa? Gitu? Kok bisa mereka dihauli? Kenapa presiden-presiden enggak ada yang dihauli? Gitu? Atau orang-orang kaya itu enggak dihauli? Nah, ini adalah sebuah pelajaran kepada kita. Kalau kita itu betul-betul menghargai, menilai kehidupan kita yang hanya sekali. Enggak ada kehidupan dua kali. Sekali saja kehidupan ini. Maka andanya kalian pelajari kehidupan orang lain yang sudah mendahului kita. Kemuliaannya bagaimana? Apakah kemuliaannya itu setelah dia meninggal terputus sampai di situ saja? Atau terus berkembang? Atau terus dia itu akan disebut? Atau terus dia itu akan dikenang? Nah, yang terus disebut, dikenang, nah itulah yang dikatakan annasu mauta wal annasu mauta wal alimuna wa ahlul ilmi ahya'u. Jadi yang namanya orang yang punya ilmu itu enggak pernah mati, terus hidup. Kitabnya dibaca itu. Orang sudah meninggal, orangnya sudah meninggal, kitabnya dibaca bisa ngasih manfaat. Padahal dia sudah meninggal. Ada seorang penceramah nyebutkan Habib Hasan begini, begini, begini. Habib Hasan itu begini, begini, begini. Loh, sudah meninggal tapi disebut. Jadi contoh, jadi peringat. Oh, kayak gitu ya. Gimana sih caranya pengen punya anak seperti anak-anaknya Habib Hasan? Ikut. Jadi ternyata disebut. Nah, oleh karenanya di sini, maka hendaknya kamu ambil pelajaran. Yaitu apa? Orang itu enggak dihauli kecuali karena orang itu adalah orang yang patut untuk dikenang. Patut untuk dikenang. Itu orang yang bikin-bikin haul di mana-mana itu enggak minta uang sama pondok dalwah, enggak. Mereka sendiri-sendiri buat. Dan subhanallah, mereka-mereka yang berbuat atau yang melakukan atau mengamalkan atau membuat haul-haulan walaupun kecil-kecilan, subhanallah, hidupnya barokah, tambah rezekinya dan lain sebagainya, berkatnya para aulia ini. Nah, oleh karena itu para hadirat dan para santriwati dan budak Allah Ta'ala, ambillah pelajaran yang besar daripada kejadian ini. Sebagaimana Habib Hasan telah meninggalkan kita, kita juga akan meninggal. Makanya kan ingat, ada tiga hal yang selalu diajarkan oleh Abuya Habib Hasan. Di mana tiga hal ini sangat bermanfaat untuk kita. Dan ini adalah sebuah kenang-kenangan dari Abuya untuk kalian semuanya. Yang pertama apa? Tidak ada satu orang pun yang selamat daripada kematian. Nah, sekarang yang berbicara pun sudah meninggal. Tidak ada satu orang pun yang bisa selamat dari kematian. Ada orang yang selamat dari kematian? Tidak ada. Nabi Adam mana? Nabi Musa mana? Nabi Isa mana? Nabi Idris mana? Semuanya tidak ada sekarang sudah. Meninggalkan dunia yang fana ini. Sebagaimana mereka meninggal dunia, bahkan Nabi Muhammad SAW, manusia yang termulia, yang satu-satunya Nabi yang dikasih izin untuk memilih antara hidup di dunia tetap atau dia itu berpindah kepada Ar-Rafiqil A'la. Ternyata dia itu memilih Ar-Rafiqil A'la. Meninggal juga. Bahkan Allah Ta'ala menegaskan dan menyatakan hal itu di dalam Al-Quran. Dengan disebut, innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Jadi kamu akan meninggal dan mereka semua juga akan meninggal. Nah, masalahnya setelah kamu meninggal itu, siapa yang menemani kamu di kuburan? Hah? Suami kamu enggak bakalan mau. Begitu kamu meninggal langsung dia pikir mau kawin lagi. Siapa anak kamu? Anak-anak kalian yang mau tanya dari sekarang tanya. Nah, aku berwasiat sama kamu ya. Nanti kalau aku meninggal kamu temani aku ya dikubur ya. Bohong itu, nangis-nangis bohong. Kadang-kadang Ustaz bilang, ngapain kamu nangis-nangis sampai kayak berjingkrak-jingkrak begitu. Orang berjingkrak itu bukan menangis. Orang jingkrak itu joget-joget. Sampai jingkrak-jingkrak. Sudah kayak gini aja sudah. Kamu kan susah. Iya susah, babe. Sudah, kamu ikut aja ibu kamu. Biar ditanam aja sekalian. Ya, kalau itu jangan, babe. Loh. Kok sampean susahnya? Masya Allah. Gitu. Disuruh nemenin gak mau. Siapa mau nemenin kita? Ya, ada yang menemani kita. Tapi kita sendiri, amal kita sendiri yang menemani kita. Coba lihat ya. Sekali waktu, ketika kamu tidur, belajar daripada kenyataan. Apa itu maksudnya? Ambil bantal kamu, ya. Udah itu, disekapkan ke mulut kamu, wajah kamu. Tahan. Gak bisa nafas, babe. Tahan terus. Kalau bisa 5 menit, baguslah. Langsung dikirim ke kuburan itu. Coba, biar kamu tahu. Setiap orang di antara kalian pasti bisa merasakannya. Coba, sekap. 1 menit, 2 menit. Gak kuat mau nafas, kan? Nah, kematian itu seperti itu. Rasakan. Jadi ketika seorang sudah tidak mendapatkan oksigen lagi, kematian itu seperti itu. Di saat kamu itu meminta kepada teman kamu, tolong ya, bantal ini disekapkan, tekan, jangan sampai kau lepas. Kalau belum 3 menit, jangan kau lepas. Kira-kira gimana? Gelagapan enggak dia? Dia akan berusaha begini, berusaha begitu, dan sebagainya. Itu yang terjadi. Ketika kamu sedang gelagapan, ketika kamu sedang nendang sana, nendang sini untuk melepaskan tekanan teman kamu itu menutup bantal ke wajah kamu, ingat gak kamu, sekarang ada Indomie gak ya di koperasi? Hah? Aku sudah makan belum ya tadi ya? Ada gak pikiran semacam itu? PMO itu kayaknya ada mbok-mbok masuk itu Pondok Putri, jangan-jangan cari mantu. Ada pikiran kayak begitu? Gak ada kan? Jadi itulah yang terjadi pada kita semuanya. Itulah yang terjadi kepada kita semuanya. Ada satu orang meninggal dunia. Rahimahullah rahmatul abrar. Dia bikin halal bihalal untuk yang kemarin tuh, Syawal, bulan Syawal kemarin. Ustaz hadir, bacakan tahlil untuk Abu Ya Ustaz hadir. Lalu dia itu berkata pada Ustaz, "Ustaz, itu tanah ana berapa hektar itu diwakafkan untuk pondok pesantren." Alhamdulillah. Tapi dicatat. Catat, saksikan hitam atas putih. Sebelum berubah, yang namanya umur itu gak tahu kapan habisnya. Apalagi Pak Haji ini sudah kena penyakit jantung, biasanya matinya mendadak. Ustaz katanya gitu, gak taunya 30 hari kemudian meninggal. Nah, untung waktu itu Ustaz berkata seperti itu, sehingga apa? Disaksikan, ditulis. Nah, dan Alhamdulillah, anaknya bisa meneruskan pondoknya itu, tanahnya itu diberikan oleh saudaranya semuanya, dipasrahkan kepada dia. Saya tanya kepada dia, berapa warisannya? Uang yang ada berapa? Dia bilang 30M, Ustaz. Yang ada di bank itu 30M, lain rumah, lain aset-aset yang lainnya, 30M. Kesian ya orang. Kesian ya, semoga masih, Alhamdulillah masih ada pondok yang dia wakafkan, dia masih punya anak yang jadi ustaz 2 orang. Coba kalau enggak, habis dia kesian. Jadi habiskan waktunya hanya untuk kumpulkan uang. Nah, setelah dapat 30M, meninggal. Mau diapain 30M? Mau diapain? Bisa digunakan untuk maksiat dan halal. Mereka dapatkannya halal. Anak-anak itu dapatkannya dari orang tuanya itu halal. Padahal kita gak tahu apa yang dilakukan oleh orang tua itu. Mungkin bisa jadi dia itu ngerbut yang ini, ngerbut itu, zalim, haram, dan sebagainya dia lakukan. Dia yang nanti dihisap, sementara anak-anak yang menikmati. Oleh karena lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya. Ya qul ibnu Adam mali mali wa ma maluk illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa abgait wa ma siwa dhalika fadha ibn aw tarikuh linnas. Yang artinya, banyak Bani Adam itu mengatakan begini, itu loh rumahku, itu tanahku, ini loh sertifikatnya dan sebagainya. Apa kata Nabi Muhammad? Yang mana hartamu? Yang kau makan itu loh sampai habis, nah itu hartamu. Yang kau gunakan sampai usang, itu hartamu. Atau yang kau sedekahkan dan itu akan tetap kekal bersama Allah SWT. Selain itu kata Nabi Muhammad, fadzahibun, akan pergi. Diambil orang, dicuri orang, ditilap orang, dikorupsi orang. Atau kena kebakaran dan sebagainya. Atau autarikuhu linnas, kata Nabi, dia akan meninggalkannya untuk orang. Coba lihat. Bagaimana ungkapan di sini tidak dikatakan sebagai ungkapan untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk istrinya, untuk ahli warisnya, kayak paling sedikit. Ini enggak, untuk orang. Nah, kenapa? Memang sesuai dengan zamannya sekarang ini gitu. Jadi ketika orang tua meninggal, sedih sih, sedih, tapi 3 hari hilang sedihnya. Bahkan sekarang ini lagi trendy, orang tua meninggal dunia, anaknya itu jenazahnya masih di rumah, belum dibawa keluar rumah, sudah berpikiran, kira-kira berapa yang aku dapatkan dari ayahku ini ya. Ini yang terjadi, biar kita tahu gitu loh. Nah, oleh karenanya, nah, kita ambil kesimpulan nih. Yang pertama adalah tidak ada satu orang pun yang lepas dari kematian. Kita bakal meninggal. Ingat teman kita dulu, ada namanya Atika dari Surabaya. Masih ingat teriang-iang wajahnya. Bahkan dia pada waktu itu masih sudah sempat tunangan kan. Gagal. Masa mau tunangan sama pocong? Gagal. Kawin lagi, sudah kawin sih iya, lakinya. Kenal sama Huda bin Syabakar? Meninggal. Kenal sama Atika Hasan? Itu dulu mungkin anak-anak ustazah-ustazah yang sekarang tahu. Nah, mana sekarang? Meninggal. Nah, sebagaimana mereka itu yang masih muda-muda meninggal, kita pun juga yang lebih tua harus siap-siap untuk meninggal juga. Nah, masalahnya, apakah kita bisa seperti Abu Habib Hasan? Pondok Putri ada 1.500, Pondok Putra ada 2.250, berarti sudah 4.000 sekian. 4.000 sekian itu yang main, yang mandi, yang sholat, yang taklim, yang baca Al-Quran, yang sekarang berkumpul, yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, pahalanya itu sama seperti sholat 1.000 rakaat, sama seperti orang menyambangi 1.000 orang sakit, sama seperti membawa dan mengantarkan 1.000 jenazah, semuanya itu didapatkan oleh kalian semuanya, dan sebelum kalian dapatkan, dikirim dulu ke Abuya. Kenapa? Adanya tempat ini berkat Abuya. Apakah kita akan senasib seperti aku ya? Ataukah tidak? Gitu. Pikir-pikir itu. Apa jariah kita apa? Sudah ngarang kita berapa emangnya? Kalian sudah ngarang kita berapa? Sudah sedekah berapa? Apa yang kalian jariahkan? Pikir-pikir itu semuanya. Oleh karenanya, pantas kalau aku itu dihauli. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada satu orang pun yang selamat daripada omongan orang. Nabi diomongin orang, dicaci orang, dipuji orang, dicinta orang, dibenci orang. Ya kan? Siapa Nabi Muhammad tuh? Dikatakan Nabi Muhammad itu adalah nabi yang suka kepada seks katanya. Masa kawin sama anak yang di bawah umur 9 tahun? Jadi apalagi mereka tahu bahwasanya kawinnya Nabi SAW dari mulai umur 7 tahun. Cuma serumahnya dengan Sayyidatuna Aisyah umur 9 tahun. Dikata-katai Nabi. Tapi dalam waktu yang lainnya disebutkan Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling berpengaruh di dunia nomor satu. Siapa yang menentukan itu? Siapa menentukan? Orang Islam? Bukan orang Islam, orang kafir. Kenapa dikatakan demikian? Karena orang yang sudah beriman tidak mundur, tapi terus bertambah luas. Sesuai dengan apa disabdakan Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Di mana pada waktu itu Nabi SAW sedang bersujud di depan Ka'bah, tiba-tiba datang segerombolan dedengkot orang-orang Quraisy. Dia mengambil tempat kotorannya unta yang sudah berada di tempat sampah lebih daripada 3 hari 3 malam. Kemudian diambilnya, dirobeknya, diburaikannya semuanya di atas wajah dan kepala Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi tetap sholat sampai selesai. Sayyidatuna Fatimah datang dan kadang menangis, dibersihkan wajah ayahnya yang luar biasa itu. Gantengnya dan sebagainya dibersihkan. Menangis Sayyidatuna Fatimah. Ketika itulah Nabi Muhammad SAW sabda, jangan kau sedih wahai putriku. Ketahuilah bahwasanya ajaran agama ayahmu ini akan sampai ke seluruh penjuru dunia. Tidak ada satu rumah pun yang terbuat dari kulit, terbuat dari pepohonan, terbuat dari bebatuan, kecuali pasti di situ akan disebut namaku dan disebutkan agamaku. Terbukti tidak sekarang? Terbukti. Tidak ada satu orang pun yang bisa mempunyai pengaruh sebesar itu. Nabi Isa, benar, Nabi Isa berpengaruh. Bahkan lebih daripada 2 miliar manusia pengikut atau pemeluk agama Nasrani. Tapi dia dihujat. Dia dihujat oleh kaum muslimin. Tapi Nabi Muhammad diakui oleh semua. Umatnya tidak ada yang mundur. Tapi Nasrani berapa banyak yang di antara mereka yang kemudian masuk ke dalam agama Islam. Nah itulah yang membedakan antara Nabi Muhammad dengan yang lainnya. Jadi kita pun juga seperti itu. Kalau Nabi Muhammad yang luar biasa, super luar biasa, diomongin orang, ya apalagi kita gitu loh. Nah, oleh karenanya, jangan takut diomongin orang. Jangan takut diomongin orang. Emang orang bisa apa? Emang orang bayar kita berapa? Emang gaji kita berapa? Gak enak sama orang. Ngapain gak enak sama orang? Emang orang itu gaji kita berapa? Biarkan saja. Faham? Sebagaimana disebutkan dalam kaidah, anjing menggonggong kafilah tetap. Asalkan kita berada dalam kebenar. Pakai cadar. Diomongin orang gak enak sama orang. Ntar bilang sombong. Biarin dibilang sombong. Biarin dibilang begini, yang penting Allah ridho, Rasulullah ridho, itu saja. Tadi enggak? Mau berbuat baik, aku mau mondok, tapi malu sama teman-teman. Habis teman-teman kita pada funky semuanya, sampai kayak mangke gitu. Nah itu. Jadi enggak usah dengerin, omongan orang enggak usah dengerin. Yang penting apa? Allah ridho, Rasulullah ridho. Nah, jadi kalau kita termakan sama omongan orang, maka nanti yang timbul seperti yang dikatakan Allah Haddad, man balan nas mata, orang yang selalu memperhitungkan, mempertimbangkan, memikirkan, merenungkan ucapan-ucapan orang, akhirnya matinya dalam keadaan sum. Ada yang mau mati sumpek? Ada yang mau mati merana? Ada yang mau mati rugi? Nah, kalau mau, pikirin. Omongannya orang itu pikirin, jadi pikirin. Ingat ya, satu hal. Ada sebuah kaidah juga dalam sebuah ilmu tasawuf. Yaitu apa? Ridhon nas ghoyah la tudrak. Jadi ridhon nas, kerelaan manusia kepada kita. Supaya gak ngomongin. Aku pengen deh hidup tapi gak ada satu orang pun yang ngomongin kita. Gak mungkin. Nah, Nabi Muhammad ada yang ngomongin. Jangan pun Nabi Muhammad, Allah pun ada yang ngomongin. Allah itu gimana sih? Aku sholat kok malah rezekiku jadi seret. Jadi Allah diomongin. Coba lihat, luar biasa kan hamba-hamba sekarang ini. Allah diomongin, apalagi Nabi Muhammad, apalagi kita gitu. Nah, enggak ada yang selamat. Pernah diceritakan sama Abu Yahbib Hasan, cerita kepada kita, selalu itu dibawa. Ridonas goyala tudrok. Jadi kerelaan orang itu enggak mungkin, bisa kita capai itu enggak mungkin. Jadi pasti ada yang benci, ada yang senang. Tapi yang penting adalah orang soleh senang kepada kita. Kalau yang benci, orang yang gak soleh, toleh-toleh itu gak apa-apa. Tapi yang penting orang soleh itu, keluarga kita itu senang kepada kita. Contohnya gini. Luqman al-Hakim, dia itu pergi bersama anaknya. Naik keledai. Keledainya gak ditumpangi. Gak dikendarai. Tapi dibawa tali kendalinya jalan. Mereka berdua jalan. Nah, keledainya ditarik sama apa? Sama talinya itu. Orang-orang bilang di pasar, itu orang itu gimana sih? Pikirannya itu gimana sih? Masa dia itu beli keledai, dia punya keledai, tapi tidak digunakan. Tuh kan, katanya Sayyidina Luqman kepada anaknya. Tuh kan, coba kalau begitu, kamu yang naik saja. Kamu yang naik, biar aku yang pegang kendalinya. Baik ayah, main. Lewat pasar itu. Lagi-lagi, ngomong lagi. Itu anak itu kurang ajar banyak. Masa ayahnya suruh nonton? Kurang ajar banget itu. Anak durhaka yang seperti itu. Dia ngomongin, nah itu kan. Angkatannya ayahnya. Ayo coba sekarang. Kamu ya, aku yang naik, kamu yang nonton. Akhirnya dituntun lagi, lewat pasar lagi. Lagi-lagi mereka ngomong, itu orang tua gimana sih? Tega banget. Orang tuanya naik di atas, anaknya dibiarkan jalan begitu. Tuh kan, katanya saya Luqman Hakim. Nah coba, kalau begitu kita naikin. Dua-duanya kita naik. Naik dua-duanya. Lewat lagi pasar lagi. Lagi-lagi mereka ngomong, itu orang itu gimana sih? Masa keledai satu dinaikin orang dua? Tuh. Jadi gak ada benernya. Pasti diomongin orang. Mau benar, mau salah, pasti diomongin orang. Jadi kalau tahu seperti itu, ya biarkan. Yang penting kita benar. Dalam pandangan Allah, benar. Dalam pandangan Rasulullah, silahkan mau ngomong. Tapi ingat, jangan biarkan kita yang ngomong. Kenapa? Riba itu dosanya besar. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, ribatu muslimin akbaru min salasina zinatan fil Islam. Jadi, kalau kita menggibahkan orang muslim, biasa ya, bukan orang alim. Apalagi orang alim. Orang alim itu kalau kita gibahkan orang alim, itu lebih besar termasuk minal kabair. Tapi kalau kita ghibah orang biasa, orang muslim biasa, itu kata Nabi Muhammad SAW itu sama seperti berzina sebanyak 30 kali. Kenapa demikian? Karena berzina dosa kita antara kita sama Allah. Cukup kita bertobat, menyesal betul-betul, Allah ampunkan. Tapi kalau ghibah, Enggak bakal diampunkan Allah Ta'ala. Kecuali sampai orang itu memaafkan. Dengan dasar, dengan dalil, ingat enggak ceritanya Nabi Dawud? Yang dia itu punya istri 99 kan? Tiba-tiba Allah ingin mengujinya. Diciptakanlah seekor burung yang cantik rupanya. Cantik bulunya. Cantik rupanya secantik kalian semua. Sehingga apa? Begitu dia itu mendekat ke Nabi Dawud, maka terpantiklah perhatiannya. Dia senang kepada wajah, kepada apa, bulunya. Dan suaranya enak. Akhirnya mau ditangkap sama Nabi Dawud. Hinggap tempat lain. Hinggap-hinggap sampai naik ke atas tembok. Nah, karena dia sudah senang, dikejarnya, ambil tangga, naik ke atas tembok. Itu naik ke atas tembok, kelihatan tetangganya, perempuan cantik. Tanya Nabi Dawud, itu yang di tetangga kita ini siapa? Oh, itu adalah istrinya tentaramu. Oh, kalau begitu besok taruh di front depan. Suruh perang taruh di front depan. Benar, taruh di front depan, ya mati beneran. Mati duluan dia, mati sudah. Selesai iddah, kawin dia sama Nabi Dawud. Setelah dikawin sama Nabi Dawud, tegur oleh Allah Ta'ala. Dengan didatangkan dua orang malaikat menjelma seperti manusia. Si manusia itu yang satu malam begini, aku ingin mengadukan temanku ini, Nabi Dawud. Kenapa? Ini masa dia itu punya kambing 99 tuh. Yang bilang kambing siapa? Al-Quran. Padahal maksudnya siapa? Ustaz nggak bilang perempuan kayak kambing gitu ya. Tapi yang bilang kambing siapa di situ gitu. Jadi dia bilang ini temanku nih punya kambing 99 kambing. Aku punya satu kambing saja. Punya aku direbut juga masa? Kata Nabi Dawud, nggak boleh itu tamak itu. Rakus, nggak boleh kamu gitu. Nggak boleh saya syukur pada Allah Ta'ala gitu. Akhirnya waktu dia ngomong gini, ini kan kayak modusku gitu. Ini kan kayak kasusku, kayak masalahku. Akhirnya dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Ketika bertobat kepada Allah Ta'ala, kata Nabi, kata Allah Ta'ala, kalau kamu berdosa kepada aku, ya aku maafkan. Masalahnya kamu tidak berdosa kepada aku, berdosa kepada orang itu. Terus gimana ya Rabb? Ya kamu minta maaf sama dia. Nah, akhirnya dia datang ke makamnya. Ketika datang ke makamnya, subhanallah dengan izin Allah, terbuka itu. Fahim? Alhamdulillah, dia Nabi Dawud. Coba kita lari. Terbuka, bangun itu. Bangun lagi. Pocongnya itu bangun lagi. Akhirnya apa? Dia kata begini. Hei fulan, aku minta maaf ya. Atas kesalahan-kesalahanku. Oh iya, saya maafkan. Alhamdulillah. Nabi Dawud, saya sekarang berada di dalam surga. Dikelilingi oleh bidadari-bidadari yang ada di sana. Pokoknya dia itu ngasih kabar gembira. Oh senang sudah Nabi Dawud. Alhamdulillah dimaafkan, pulang dia. Akhirnya malamnya harinya, bermunajat lagi kepada Allah. Udah kau minta maaf? Gal iya. Engkau sebutkan dosanya? Gal tidak. Sebutkan dosanya. Tuh. Nah, inilah. Ini siapa yang menceritakan ini? Nabi Muhammad. Makanya kata Nabi Muhammad. Kalau kamu harus berdosa. Kalau harus berdosa ya. Gak bisa jangan berdosa. Kalau berdosa maka andanya berdosa antara kamu dengan Allah. Kalau antara kamu dengan manusia jangan. Karena apa? Manusia itu selalu dasar hubungannya dengan manusia yang lainnya itu. Dengan dasar perhitungan. Apa artinya perhitungan? Seperti Ustaz nih. Ustaz itu kan gurunya kalian. Dimanapun kalian bertemu dengan Ustaz, kalian pasti akan menghormat kepada Ustaz. Tapi herannya ya, Ustaz itu waktu pergi ke TP kemarin itu beli sepatunya anak-anak sama sepatunya Ustaz. Kok gak ada yang hormat sama Ustaz ya? Orang Cina, amoy-amoy, ada orang Arab dan sebagainya. Gak ada yang hormat sama Ustaz. Kenapa? Karena mereka gak tahu siapa Ustaz. Nah itulah manusia. Selalu dasar hubungannya dengan manusia yang lainnya itu perhitungan. Kamu baik, aku baik. Kamu aku kenal, aku hormat. Enggak aku kenal, ya maaf saja. Nah itu kan manusia seperti itu. Gitu. Oleh karenanya, kata Nabi SAW, kalau harus berdosa, hendaknya kamu dosa antara kamu sama Allah. Sedangkan dosa antara kamu dan manusia, jangan. Karena ribet. Nah, ini seperti ini ribet. Nih. Akhirnya betul, Nabi Daud datang. Datang ke makamnya. Begitu dia itu membaca sesuatu yang diperintahkan Allah Ta'ala, terbuka lagi kuburnya, bangun lagi pocongnya itu. Akhirnya, dia bilang begini, sebetulnya aku letakkan kamu itu di front depan karena aku tertarik kepada istrimu. Begitu dikatakan begitu, cemberut dia. Ternyata ada juga pocong yang cemberut. Gitu. Nah, ini buktinya, subhanallah. Jadi cemberut dia. Nah, ketika cemberut, akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ilham. Ingat, Kamu itu kalau bukan berkatnya Nabi Daud, enggak bakal kamu dapat bidadari yang lebih cantik dari istrimu itu. Nah, barulah dia itu sadar dan dia memaafkan. Jadi cerita panjang lebarnya cerita kalau Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya. Makanya jangan kita bergibah. Biarkan orang yang ngomong. Karena apa? Kalau kita gibah, maka hasanat kita itu seakan-akan telah diberikan kepadanya. Makanya ketika Imam Hasan Al-Basri itu diomongin orang, maka apa yang dilakukan Imam Hasan Al-Basri, dia beli buah-buahan, berikan kepada muridnya, sampaikan kepada dia. Katakan kepadanya, maaf saya tidak bisa memberikan apapun kecuali buah-buahan ini. Nah, kenapa? Karena dia tahu bahwasanya dengan dia ngomongin Imam Hasan, berarti kebaikannya dikirim pada Imam Hasan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tidak ada satu orang pun yang lepas dari kesusahan. Jangan pernah kamu katakan, kayaknya aku deh yang paling banyak problemnya. Enggak ada. Bukan aku saja, tapi semuanya. Oleh karena Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran dengan mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Makanya jangan sok tahu. Fi kabad. Apa artinya fi kabad? Dalam kesusahan. Kami ciptakan manusia itu selalu dalam kesusahan. Ingat, kabad itu artinya kesusahan. Kalau kabut, nah kayaknya pagi-pagi hari itu. Kabat itu kesusahan. Jadi kami ciptakan manusia selalu dalam kesusahan. Jadi gak ada satu orang pun yang selamat daripada kesusahan. Walaupun siapa? Walaupun Nabi Muhammad. Walaupun Sayyidatuna Khadijah. Walaupun Sayyidatuna Fatimah Zahra. Walaupun para awliya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, asyadul bala, paling beratnya ujian itu adalah para nabi. Lalu para ulama. Lalu yang mengikuti jejak mereka dan yang mengikuti jejak mereka. Paling mengikuti jejak mereka dia paling berat. Cobanya. Oleh karenanya ini kesempatan. Ustaz kalau melihat kalian itu kesian. Kesian betul. Begitu pula ustaz-ustaz kalian ketika melihat kalian itu kesian. Karena kalian itu kenapa sih dikatakan masih bau kencur gitu. Kenapa dikatakan demikian? Kencingnya aja masih bau kencur gitu. Nah, kenapa? Masih kecil. Jadi berhayal sesuatu yang membahayakan. Berhayal sesuatu yang menjadi beban. Ingin buru-buru mendapatkan sesuatu yang bikin kita itu beruban. Apa itu? Kita pengen kawin. Itu kan kalau kamu itu pengen kawin, berarti kalau kamu sudah kawin, berarti buka lahan baru gitu loh. Sekarang kan ada muskilan enggak di kamar kamu, di pondok ini, di rumah kamu. Belum kawin sudah ada muskilah. Apalagi nanti udah kawin. Nanti enggak? Jadi bukan berarti, entar lagi kawin, ada bombok dilihat, langsung beda-bedaan dan sebagainya. Padahal dia itu mau nagih utang. Gitu. Bukan cari mantu ke pondok sini. Gitu. Nah, bisa jadi kan seperti itu. Oleh karenanya, jangan buru-buru mau buka lahan lahan baru. Lahan yang lama aja kita kadang enggak kuat. Apalagi mau buka lahan baru. Oleh karenanya Allah Ta'ala mengatakan, faktu hartakum anna fitum. Silakan. Paham, datangilah tempat ladang kalian ini. Mau diisi apa? Mau ditanami apa? Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, kama tazra'u tahsudu. Sebagaimana kamu tanam, pasti kamu akan panen. Kalau kamu tanam kebaikan, pasti kamu akan memanen kebahagiaan. Tapi kalau kamu tanam dosa, pasti kamu akan memanen kesengsaraan. Nah, kita minta pada Allah Ta'ala. Ini kesempatan. Paham, kenapa? Ini adalah humul gom la yashqa bihim jalisuhum. Jadi kalau kita duduk-duduk semacam ini, maka Allah Ta'ala telah berfirman dalam hadis kudsinya, gal wa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu. Dan aku telah berikan, setelah aku ampuni mereka semua dosa-dosanya, dan aku berikan semua permintaannya. Nah, mintalah kepada Allah Ta'ala. Supaya kita termasuk yang dikuatkan keimanan kita. Ditambah kesabaran kita. Dijadikan kita termasuk orang yang maha tahu. Dan sangat tahu bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah sebuah arena untuk diuji, untuk dicoba, untuk diangkat derajatnya. Dan tidak mungkin orang diangkat derajatnya dengan senang-senang, tidak mungkin. Nah, oleh karena kita minta kepada Allah Ta'ala ya Allah, dengan berkatnya Habib Hasan, berkatnya Abu Yazid Muhammad Maliki, berkatnya para masyayikh yang kita hauli pada malam ini, berkat kumpul-kumpul kita dengan para solihat, semoga kita termasuk orang yang diselamatkan dari semua fitnah akhir zaman. Semoga kita termasuk yang menjadi ibu-ibu dari anak-anak yang soleh dan soliha. Ibu-ibu daripada para ulama al-amilin. ibu-ibu daripada du'atul muttaqin, ibu-ibu daripada al-aghnia an-nafi'in lin-nasi ajmain, ibu-ibu yang membanggakan Nabi Muhammad SAW, ibu-ibu yang mendidik anak-anaknya sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semuanya termasuk yang menyambung lidah Nabi Muhammad SAW, meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW, walaupun kita dalam keadaan yang lama, ngantuk, lapar dan sebagainya, ya Allah, jadikan itu semua menjadi kabar gembira bagi kita semua, ya Allah. Tidak tidur di antara kita kecuali mendapatkan kabar gembira, ya Rab. Darimu, dari Nabi Muhammad SAW, dan daripada para aulia, serta daripada Habib Hasan Baharun. Ya Allah, jadikanlah, berikan kemuliaan kami sebagaimana engkau berikan kepada kemuliaan kepada Habib Hasan. Dan berjadikanlah kami, ya Allah, sebagaimana seperti istri Habib Hasan, Ustazah Khadijah Al-Hinduan, dan semoga dipanjangkan umurnya, sehat badannya, disampaikan segala cita-citanya, dan semoga Allah tambah cintanya kepadanya, cinta nabinya kepadanya, dan cinta kepada para aulia kepadanya, dan semoga beliau disenangkan hidupnya di dunia sampai di akhirat nanti, dan semoga kita mendapatkan barokahnya, barokah mereka-mereka yang solihat, dan semoga kita semua, ya Allah, termasuk yang meninggalkan dunia fana ini dalam keadaan bersama Nabi Muhammad, dijemput ruhnya oleh Nabi Muhammad dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, senangkanlah kami dalam kubur kami, senangkanlah kami ketika engkau bangkitkan kami dari kubur kami, jadikanlah kami bersama golongan Nabi Muhammad SAW ketika di mahsyar nanti, dan jadikanlah kami termasuk yang minum telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad SAW, jadikanlah kami termasuk yang berada dalam naunganmu, ya Allah, pada saat itu tidak ada naungan kecuali naunganmu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang kau masukkan dalam surga dengan tanpa hisab. Kalaupun kau hisab kami, maka hisablah kami dengan cepat dan tepat, ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang melewati sirat dengan selamat, dalam keadaan secepat kilat, bersama rombongan para syuhada, rombongan para ulama, rombongan Sayyidatuna Fatimah Zahra, rombongan Nabi Muhammad SAW. Dan masukkanlah kami ke dalam surga yang ada Nabi Muhammad SAW, bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW, selalu melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.